Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Guru, wajibnya orang tua memberikan pendidikan formal itu batasnya sampai tingkatan apa? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak wajib memberikan pendidikan formal kepada anak. Yang wajib kita memberikan pendidikan kepada anak, biarpun tidak formal. Dan kewajiban yang paling penting untuk anak kita adalah ilmu kebenaran tentang ibadah dan akidahnya. Selebihnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi yang wajib pertama adalah bagaimana ilmu kenal Allah. Kemudian setelah itu ingin mempelajari ilmu-ilmu tambahan, biologi, fisika. Kalau itu ada hubungannya dengan kepentingan kebersamaan masyarakat, itu sudah fardu kifayah. Artinya tidak wajib bagi anak kita, tapi wajib kifayah. Kalau sudah ada orang lain yang belajar, enggak apa-apa. Jadi pendidikan formal maksudnya yang pakai ijazah itu kan. Jadi itu tidak wajib seorang tua menyekolahkan anaknya sampai punya ijazah, enggak wajib. Tapi yang wajib kita mendidik anak kita kenal agama. Makanya sungguh salah kalau ada orang begitu semangat nyekolahkan anaknya sampai dapat gelar tapi ngaji enggak ngerti. Sholatnya enggak karu-karuan. Ini benar-benar orang tua yang daftar neraka paling dalam. Tapi sebaliknya, kalau anaknya pintar ngaji, sholat, biarpun enggak punya sekolah umum, itu orang tua yang selamat. Kalau urusan rezeki, tidak harus dengan ijazah. Banyak orang kaya enggak punya ijazah kok. Sarjana ilkom ini banyak yang kelontang-kelantung. Jadi jangan hubungkan rezeki Allah dengan yang namanya ijazah. Jadi ijazah itu adalah kepentingan penting zaman ini ada untuk kelengkapan saja. Tapi jangan sampai kita mengatakan rezeki Allah harus dengan ijazah. Maka menuntut ilmunya jadi enggak tulus karena rezeki, karena uang. Itu masalah pendidikan formal. Tapi untuk melengkapi kebutuhan anak-anak kita, fakultas kedokteran boleh untuk fardu kifayah. Tapi kapan anak kita boleh masuk fakultas kedokteran? Kalau ilmu sholat, puasa, dan akhlak ibadah, akidahnya benar. Kalau tidak, rugi kita nyekolahkan anak pendidikan umum formal, sementara ilmu agamanya tidak pernah didapat. Tapi ini adalah banyak, itu adalah hal yang sering dilupakan oleh para orang tua. Bahkan kadang-kadang urusan akhirat itu lebih murah, padahal semestinya lebih mahal. Kalau sudah sekolah umum, fakultas ekonomi jutaan diladeni itu. Ibu-ibu itu cari duit sampai enggak tidur. Dan anaknya kalau enggak masuk sekolah itu, masuk enggak sekolah SMP saja, sekolah SMP atau SMA, pertama diladeni bayar, bukunya lengkap, buku kurikulumnya lengkap. Demam saja enggak boleh enggak masuk, harus masuk kelas, dianterin, dibuatkan air jahe, anget dipijitin nak, pokoknya masuk kelas nak, luar biasa. Itu sekolah umum. Tapi giliran madrasah diniyah, pusing sedikit aja kata ibunya apa? Besok aja nak sekolahnya, kan besok masih ada sekolah nak ya. Sudah begitu dimintai sumbangan 5.000 katanya kemahalan memang. Ya kalau memang ibu senang anaknya masuk neraka ya begitu itu. Mestinya kalau fakultas ekonomi 4 juta harganya, mestinya 20 juta pendidikan agama kalau orang itu faham. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang tidak faham. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang faham. Jadi mana yang paling penting buat anak kita? Boleh anak kita jadi dokter, kita perlu. Mana dokter yang hebat? Cirebon ini sudah dosa semuanya karena tidak punya dokter kandungan perempuan. Alangkah banyaknya aurat-aurat. Alhamdulillah masih ada dokter laki-laki yang masih menghormati wanita. Jadi tidak pernah melihat aurat, masih ada. Tapi kalau sudah dokter tidak punya penghormatan kepada wanita, sehingga dilihat auratnya dosa, dia dosa, dosa semua orang Cirebon dosa ini. Enggak sengaja, tidak segera mewujudkan dokter kandungan perempuan. Nah ini, lah kalau masuk begini boleh, anak kita boleh menjadi dokter kandungan perempuan, tapi ingat, sholatnya benar, akidahnya benar, imannya benar dong. Jangan anak kita menyelamatkan orang, tapi dia masuk neraka, kan rugi. Ini,